Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Arrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنازة. باب صف anak kecil bersama dengan lelaki dewasa dalam salat jenazah. Bab ini hendak menjelaskan kepada kita letak shofnya anak kecil di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Dari bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang akan beliau bawakan menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil yang ikut sholat jenazah tidak ada shof khusus, tetapi mereka menyatu dengan jamaah yang lainnya dari kalangan orang-orang dewasa, menyatu, melebur dengan yang lainnya. Tidak ada pengaturan shof yang anak kecil di belakang, yang dewasa di depan, tidak ada, sehingga bercampur. Barakallahu fikum. Sekaligus menunjukkan bolehnya anak kecil yang belum balig ikut mensolatkan jenazah. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa ibnu Ismail قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما بري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلى. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau melewati sebuah kuburan yang telah dimakamkan di malam hari. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, mata dufina hadha, kapan dimakamkannya kuburan ini, laki-laki yang dikubur ini? Qalu, mereka menjawab, al-barihah, semalam ya Rasulullah. Qala, katanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, afala adhantumuni. Ada yang salah? Ada yang kurang? Afala adhantumuni, apakah, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Qalu, mereka menjawab, dafannahu fi zulmatil lail, kami memakamkan jenazah itu di kegelapan malam. Fakarihna annuqidaka, kami tidak suka atau kami tidak menyenangi, kami membenci untuk membangunkan engkau ya Rasulullah. Faqama, maka Rasulullah SAW bangkit, berdiri. Fasafafna khalfahu, Lalu kami pun membuat saf di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ana fihim, dan aku ada di tengah-tengah mereka. Fa shalla alaihi, maka Rasul pun mensolatkan jenazah yang telah dikubur tadi. Indah. Sisi argumentasi yang diinginkan Imam Bukhari dari hadis ini adalah ucapan Ibnu Abbas, wa ana fihim, aku ada di tengah-tengah mereka. Ibnu Abbas pada masa hidup Rasul alaihi salatu wassalam belum mencapai usia balig. Di situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ikut mensolatkan jenazah tadi, dan beliau di tengah-tengah saf yang ada. Wa ana fihim, dan aku di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan barakallahu fikum, tidak ada saf khusus, saf tertentu untuk anak-anak yang ikut melaksanakan salatul jenazah, sehingga bergabung bersama dengan yang lainnya. Hadza wadih. Dan sekali lagi juga menunjukkan seperti yang saya katakan di atas, bolehnya anak-anak yang belum balig untuk mensolatkan jenazah, dikarenakan tindakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di sini tidak diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faedah lain yang bisa diambil di sini adalah jawazud dafni laila, bolehnya memakamkan jenazah di malam hari. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Bolehnya memakamkan jenazah di malam hari. Tayyib. Pada proses pemakaman jenazah di malam hari, apabila memerlukan cahaya, memerlukan lampu atau yang semisalnya, maka diperbolehkan pula memakamkan jenazah sambil membawa lentera, membawa lampu. Kalau enggak ada lampu, bisa membawa obor, membawa obor api untuk penerangan. Ada ya juz. Itu terjadi di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam Shahihul Musnad bima laysa fi shahihain ala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam melewati kuburan, belum mendapati ada cahaya, dan ternyata didapati mereka sedang memakamkan seseorang laki-laki yang dulu dikenal mengeraskan zikir di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Syahidnya adalah pada penjelasan atau pada lafaz yang menyebutkan mereka melihat adanya cahaya di kuburan untuk penerangan yang ada. Ini qanabtinunazakumullah mengecualikan hadis yang melarang menyertai jenazah dengan api. Jadi ada sebuah hadis, anda bisa lihat dalam kitab Ahkamul Janais karya Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis yang menjelaskan larangan mengikuti jenazah sambil membawa api. Itu merupakan tindakan yang tasyabbuh dengan kufar. Larangan ini dikecualikan dengan keadaan tadi. Kalau barakallahu fikum jenazah dimakamkan di malam hari dan memerlukan penerangan, maka diperbolehkan membawa penerangan, bawa lampu atau semisalnya untuk proses pemakaman jenazah. Barakallahu fikum. Adapun kalau selain itu, maka enggak diperbolehkan. Siang hari atau pagi hari memakamkan jenazah, enggak perlu penerangan. Kemudian ada yang membawa api dan semisalnya, itu tindakan yang dilarang. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Faedah yang lain yang juga bisa kita ambil dari hadis ini ialah jawaz as-salati 'ala al-janazah fil qabr. Bolehnya mensolatkan jenazah di kuburan. Ini diambil dari zahir hadis ini. Ketika Rasulullah SAW melewati kuburan yang dimakamkan semalam, disebutkan di akhir hadis, beliau bangkit dan mensolatkan yang dikubur tadi. Sehingga zahir hadisnya apa ya kawan? Beliau mengerjakannya di kuburan. Dan juga yang menguatkan hal ini adalah kisah seseorang yang menyapu masjid. Ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan yang biasa menyapu masjid. Suatu kali dia meninggal dunia di malam hari, akhirnya dimakamkan oleh para sahabat. Keesokan paginya Rasul bertanya, ternyata sudah meninggal dunia. Beliau meminta ditunjukkan kuburannya dan beliau pun mensolatkan di kuburan orang tersebut. Masalkan jenazah di kuburan orang tersebut. Itu menunjukkan bolehnya sholat jenazah di kuburan. Barakallahu fikum. Kaifiyahnya kana bin azakumullah, sama sebagaimana sholat jenazah, kalau dia laki-laki maka di bagian kepalanya, kalau dia perempuan di bagian tengah-tengahnya, barakallahu fikum, menghadap ke arah kiblat. Sehingga dia menjadikan antara dia dan kiblat adalah kuburan. Ini dia depannya kuburan, menghadap ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Naam, boleh sholat jenazah di kuburan. Maka ini mengecualikan larangan sholat di kuburan. Faham tuh? Banyak riwayat dan banyak hadisnya Rasulullah SAW yang melaknat atau mengancam orang-orang yang sholat di kuburan atau yang menjadikan masjid sebagai kuburan. Ini dikecualikan dengan sholatul janazah. Diperbolehkan, dikerjakan di kuburan. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Wa qala rahimahullah. Babu sunnati salati alal janais. Bab sunnah, yakni bimbingan hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang salat jenazah. Kalimat sunnah di sini dimaknakan dengan bimbingan Nabi, tidak dimaknakan dengan hukum sunnah lawan dari wajib. Sebab sholat jenazah hukumnya adalah wajib dan wajibnya adalah fardu kifayah. Barakallahu fikum. Soalnya lagi, sholat jenazah itu hukumnya wajib dan wajibnya wajib kifayah. Maka kalimat sunnah di sini dimaknakan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, ay ma syara'ahu Nabi alaihi salatu wassalam fiha. Apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW di dalam salat jenazah. Nah, dibikin bab yang seperti ini dikarenakan ikhwan fillah azakumullah, salat jenazah ini memiliki ahkam khassah mukhalifah li sair salawat. Salat jenazah memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan salat yang lain. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Akan disebutkan nanti insyaallah ta'ala. Di antara yang membedakan sholat jenazah, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Yang ada hanya takbir 4 kali. Terkait dengan doa-doanya juga berbeda dengan umumnya sholat. Sehingga yang dibahas sekarang ini adalah penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan secara khusus terkait dengan sholatul jenazah. Qala rahimahullah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man shalla 'ala al-janazah. Barang siapa yang salat jenazah, ila akhir hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang pahala orang-orang yang mensolatkan jenazah. Khulasahnya, barang siapa yang hanya mensolatkan jenazah, maka mendapatkan satu qirat. Barang siapa yang mensolatkannya sampai memakamkannya, mendapatkan dua qirat. Tayyib. Ini menunjukkan adanya fadilah besar dalam melaksanakan salatul janazah. Barakallahu fikum. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Hendaklah kalian mensolatkan jenazah teman kalian. Wa qala, dan beliau juga berkata, sallu ala najasyi. Hendaklah kalian salat mensolatkan jenazahnya Najasyi. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW menggunakan lafaz perintah. Sallu. Lafaz perintah fil amr yang menunjukkan makna wajib. Tayyib, ini menerangkan kepada kita barakallahu fikum terkait dengan hukum mensolatkan jenazah. Ringkasnya, hukumnya adalah fardu dikarenakan perintah Nabi alaihi salatu wasalam, dan fardunya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemudian dari tiga hadis di atas yang dibawakan Imam Bukhari, man shalla 'alal janazah sallu 'ala sahibikum sallu 'alan najasy, ini menunjukkan apa, ikhwan? Yang namanya salatul janazah, salatun, salat jenazah disebut dengan salat. Artinya dia juga memiliki hukum sebagaimana hukumnya salat pada umumnya. Pada umumnya. Walaupun dia memiliki beberapa ahkam yang berbeda. Tayyib, kata Imam Bukhari rahimahullah, sammaha salatan. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam menamakannya dengan salat. Sehingga dipersyaratkan pada salat jenazah apa-apa yang dipersyaratkan pada salat yang lainnya. Ini pada umumnya, pada hukumnya. Namun sekali lagi, salat jenazah memiliki ahkam khasah, memiliki hukum-hukum khusus. Qala rahimahullah, laisa fiha ruku'un wala sujud. Tidak ada ruku', tidak ada sujud pada salat jenazah. Ini yang membedakan. Wala yutakallamu fiha. Dan tidak boleh berbincang-bincang dalam salat jenazah. Wa fiha takbirun wa taslim. Dan padanya ada takbir dan ada salam. Ini semuanya muttafaqun alaih. Ini semuanya beritifak dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak boleh bicara. Di dalamnya ada takbir, ada salam. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala rahimahullah, wa kana ibn Umar la yusalli illa tahira. Dan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau tidak salat kecuali dalam keadaan bersuci. Ini dibawakan untuk menjelaskan kepada kita, di dalam melaksanakan salatul janazah juga dipersyaratkan al-taharah, suci. Baik taharah dari hadas akbar atau hadas asgar, hadas besar, hadas kecil. Sehingga harus suci dalam melaksanakan salatul janazah. Ada wabah. Qala rahimahullah, wa la yusalli عند طلوع الشمس ولا غروبها. Dan beliau, yakni Ibnu Umar, tidak salat ketika terbitnya matahari, tidak pula ketika tenggelamnya matahari. Ini merupakan waktu-waktu larangan. Ini waktu-waktu larangan untuk melaksanakan salat jenazah dan juga salat-salat yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini di samping tindakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ini juga merupakan nas hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam yang tegas melarang kita untuk salat ketika terbitnya matahari, ketika tenggelamnya matahari, dan ketika matahari di tengah-tengah. Dilarang untuk sholat, dilarang pula untuk melaksanakan sholat jenazah dan memakamkannya. Hadza wadih. Selain itu, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah dan memakamkannya. Wa yarfa'u yadaihi. Dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengangkat kedua tangannya, yakni pada tiap-tiap takbir di sholat jenazah. Disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga dalam kitab beliau Raf'ul Yadain dari jalur Ubaidullah Ibnu Umar An-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya pada tiap-tiap takbir dalam salat jenazah. Yang ini sahihun mauqufa. Sahih secara mauquf dari tindakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa jaa marfu'an dan juga datang secara marfu' sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat namun di sanadnya ada kelemahan dhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah dalam Kitabul Ilal merajihkan yang mauquf sehingga yang sahih mauquf dari Ibnu Umar tidak marfu sampai Nabi alaihi salatu wasallam. Dan disebutkan oleh sebagian ulama terkait dengan mengangkat tangan dalam salat jenazah tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang sahih hanya tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, tentang masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan angkat tangan setiap kali takbir jenazah. Ada pun takbir yang pertama itu disepakati. Baik, angkat tangan pada takbir yang pertama. Yang diikhtilafkan pada takbir-takbir yang lainnya. Apakah cukup dengan takbir ataukah dengan angkat tangan ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak angkat tangan. Jumhur berpendapat tidak angkat tangan dikarenakan tidak ada yang sahih riwayatnya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu disyariatkan berhujjah dengan tindakan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala dan sejumlah ulama-ulama yang lain. Sehingga ikhwanatina azakumullah yutasamah fi mithl hadhihi almas'alah. Kita toleransi dalam masalah yang semacam ini. Barang siapa atau bagi siapa saja yang mengangkat tangannya la yungkar alaih, tidak diingkari. Dan yang tidak mengangkat tangannya la yungkar alaih. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza wadih. Wa qala al-Hasan. Dan berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Adraktun nas. Saya mendapati umat manusia. Yani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah jumhur sahabat. Wa ahaqquhum ala janaizihim dan yang paling berhak di antara mereka untuk mensolatkan jenazah mereka ialah man raduhum li faraidihim, seseorang yang mereka ridhai menjadi imam salat fardu. Barakallahu fikum. Ini athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dikatakan sini, wa haqquhum ala janaizihim man raduhum li faraidihim, menunjukkan yang menjadi imam, yang menjadi imam salat jenazah adalah yang biasa mengimami salat fardu. Barakallahu fikum. Ini perkara yang khilaf ya kawan, termasuk perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini, siapa yang paling berhak untuk mengimami salat jenazah. Ada yang berpendapat yang berhak mengimaminya adalah kerabat sang mayit, bapaknya atau anaknya atau semisalnya, walinya, al-wali. Barakallahu fikum. Ada lagi yang sebaliknya mengatakan yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah penguasa, adalah sang wali, penguasa, imamul hayy, imamnya orang yang di desa tersebut. Hadza wa hadza barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Sebab tidak ada nas khusus secara marfu' sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang menerangkan tentang masalah ini. Sehingga tidak ada masalah barakallahu fikum siapa saja yang mengimami salat jenazah. Barakallahu fikum. Tapi dengan athar yang dibawakan oleh Al-Hanan al-Basri, nampak di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala lebih condong kepada pendapat bahwasanya yang paling berhak mengimami adalah yang biasa mengimami salatul jenazah. Qala rahimahullah, wa idza ahdatha yaumal 'id aw 'indal janazah yatlubul ma wa la yatamam wa la yatayammam. Kata beliau, apabila dia berhadats, apabila dia berhadats pada waktu id atau ketika salat jenazah, yatlubul ma, maka dia harus mencari air untuk berwudu. Wala yatayammam, dan tidak perlu tayamum. Barakallahu fikum. Tidak perlu tayamum. Ini pendapat yang dinukil oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wal masalah khilafiyah. Ini masalah juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan seperti yang dinukil oleh beliau. Barakallahu fikum. Tayyib harus mencari air, tidak boleh tayamum ketika dia batal pada salat id atau salat jenazah. Pendapat yang kedua, pendapat sejumlah ulama dari kalangan salaf dan yang lainnya, mereka mengatakan diperbolehkan tayamum apabila khawatir luput salatul id dan salat jenazah apabila mencari air. Diperbolehkan tayamum, diperbolehkan tayamum kalau mengkhawatirkan luput dari sholat jenazah dan sholatul id apabila dia berwudu. Ini pendapat sejumlah salaf, dinukil dari Atha bin Abi Rabah wa Salim Zuhri wa Nakhai wa Rabi'atul Rai wa Layth dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Al-Muhim dua pendapat. Ada yang mengatakan harus berwudu, ada yang mengatakan boleh tayamum. Secara dalil barakallahu fikum, yang rajih adalah pendapat yang pertama. Dia tetap harus mencari air untuk berwudu. Harus berwudu. Barakallahu fikum. Dan tidak ada uzur untuk bertayamum selama masih ada air. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Bas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam ta'liq Fathul Bari, kata Syekh Ibnu Bas rahimahullah, al-arjah qawlu man qala la yusalliha bitayammum. Yang rajih pendapat yang menyatakan tidak sholat dengan tayamum, tapi harus berwudu mencari air. Di qawlihi ta'ala, dikarenakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba. Kalau kamu tidak mendapati air, maka silakan bertayamum. Maka selama dia masih memungkinkan mencari air, maka dia harus mencari air dan tidak boleh tayamum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Qala rahimahullah, wa idhan taha ilal janazah, apabila dia berhenti pada jenazah, wahum yusallun, dalam keadaan mereka sedang sholat jenazah, yadkhulu ma'ahum bitakbirah, maka dia masuk bersama dengan mereka dengan satu takbir. Ini barakallahu fikum permasalahan terkait dengan orang yang masbuk, orang yang datang untuk melaksanakan sholat jenazah, ternyata dia masbuk. Dia masbuk, ketinggalan satu takbir, dua takbir, dan segala macamnya. Bagaimana caranya barakallahu fikum? Disebutkan di sini oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa idzan taha ila al-janazati wa hum yusallun yadkhulu ma'ahum fi takbirah, maka dia masuk bersama dengan mereka dengan satu takbir, dengan satu takbir. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sehingga ketika dia masuk mendapati imam sedang salat bersama dengan makmum yang ada, maka dia bisa ikut bersama dengan mereka walaupun cuma satu takbir, Allahu akbar, membaca doa, membaca doa. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Wallahu ta'ala alam bisawab, dari pernyataannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa qala Ibnu Musayyib, dan berkata Ibnu Musayyib rahimahullah, yukabbiru bil laili wan nahari was safari wal hadari arba'a. Dia takbir baik malam atau siang, ketika safar, ketika mukim, empat kali takbir. Ini terkait dengan jumlah takbir jenazah. Riwayat yang paling sahih menyebutkan empat kali takbir. Ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ada lagi yang menyebutkan lima kali takbir. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Ini secara periwayatan. Ada pula yang mengatakan 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali takbir. Yang paling maksimal ini dengan tindakan sebagian salaf. Dengan sebagian salaf. Ada pula sesuai dengan contoh Rasul, 4 takbir atau 5 kali takbir. Itu tidak ada perbedaan waktu, baik sholat jenazahnya di malam hari atau di siang hari, ketika safar atau ketika mukim. Semuanya 4 kali takbir. Barakallahu fikum. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, takbiratul wahidah istiftahus shalah. Takbir yang pertama dianggap sebagai istiftahnya salat, yakni salat jenazah. Jadi 4 takbir, takbir yang pertama dianggap iftitah. Kedua, ketiga, keempat normal sebagaimana biasa. Barakallahu fikum. Tapi ingat, yang dibaca bukan doa, iftitah. Pada takbir yang pertama, apa yang dibaca ya kawan? Membaca Al-Fatihah. Pas namanya saja. Takbir yang pertama dianggap sebagai iftitah sholat jenazah. Tapi yang dibaca adalah Al-Fatihah. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan kalian jangan mensolatkan seseorang pun di antara mereka yang mati selama-lamanya. Ini ayat berkaitan dengan kaum munafikin. Dilarang mensolatkan jenazahnya kaum munafikin. Munafik di zaman sekarang ini adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dilarang mensolatkan jenazahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah atau kaum munafikin. Barakallahu fikum. Ini ditujukan secara khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada alim ulama atau orang yang terpandang sebagai bentuk hukuman kepada munafik tadi atau kepada ahli bid'ah tadi. Maka yang mensolatkannya adalah keluarganya dia atau familinya dia. Wallahu a'lam bishawab. Wa fihi shufufun wa imam. Dan di dalam sholat jenazah ada shaf dan ada imamnya sebagaimana yang telah dibahas. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Syu'ban al-Syaibani an al-Sya'bi qala akhbarani man marra ma'a nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ala qabrin manbudh fa'ammana fasafafna khalfah. Katanya Syu'bi rahimahullah telah memberitakan kepada aku seseorang yang pernah lewat bersama nabi kalian sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan yang ditinggikan, yakni bekas kuburan yang baru dimakamkan. Fa'ammana, lalu Rasul mengimami kami. Fasafafna khalfahu, dan kami membuat saf di belakang beliau. Fakulna, maka kami katakan, ya Abu Amr, wahai Abu Amr, man haddatsaka, siapa yang menyampaikan itu kepada kamu? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sama dengan hadis yang di atas. Maka yang dihafalkan barakallahu fikum adalah hadis Ibnu Abbas yang sempurna pada bab yang sebelumnya, bab yang ke-55. Wallahu ta'ala alam bisawab wal muadzin yuadzin. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, apakah benar dengan kematian Syekh Zaid Ibnu Hadi, dan siapakah dia? Siapakah beliau? Apakah beliau anaknya Syekh Rabi bin Hadi? Betul ya Pak, berita terkait dengan kematian Syekh Zaid itu betul. Rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah. Barakallahu fikum. Beliau bukan anaknya Syekh Rabi bin Hadi, tetapi satu kabilah, satu tempat dengan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Beliau salah seorang murid dari Syekh Al-Hafidh, Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah, yang punya kitab Ma'arijul Qabul. Syekh Hafidh Al-Hakami muridnya Syekh Al-Qar'awi. Barakallahu fikum. Beliau ini salah satu imam besar, alim besar di wilayah Samitah, Jizan. Barakallahu fikum. Beliau dan Syekh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Beliau termasuk ulama besar ya ikhwan pada masanya. Naam. Baik. Mana yang harus kami dahulukan? Hafal Al-Qur'an atau matan akidah untuk orang dewasa? Artinya itu sudah besar, sudah berumur, sudah tidak muda lagi, tidak kecil lagi gitu ya. Artinya untuk menghafal Qur'an, ini otaknya sudah mulai buntu. Dikarenakan banyak kesibukan, banyak pikiran dan yang lain-lainnya gitu. Nah, ikhwan, diusahakan dua-duanya. Pelan-pelan antum menghafal Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Tetapi juga antum perlu menghafalkan mudun akidah dan matan-matan yang lain dari berbagai macam bidang ilmu yang ada. Barakallahu fikum. Ini bedanya yang sudah dewasa, baru ngerti taklim, baru faham agama, sudah gede, sudah banyak karatnya. Kalau dia punya waktu yang sangat luas, yang sangat longgar, didahulukan Al-Qur'annya dulu. Tapi kalau kamu memungkinkan, bersama-sama berusaha terus menghafal Al-Qur'anul Karim, juga menghafal matan-matan akidah yang lain. Barakallahu fikum. Matan akidah mana yang kami dahulukan? Dahulukan yang kecil-kecil, yang ringkas-ringkas, tetapi berisikan kaidah-kaidah penting ya ikhwan. Seperti Al-Qawaidul Arba', al-usulu thalathah, al-usulu sittah, dan yang semisalnya, itu didahulukan barakallahu fikum. Baru kemudian setelah itu naik kepada pembahasan matan-matan akidah yang lainnya. Itu bisa menghafal, kalau sudah menghafal semuanya sebagai kelanjutannya, bisa menghafal akidah al-wasutiyah, bisa menghafal akidah tahawiyah, bahkan bisa pula menghafal Nuniyah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah tarahimah. Matannya. Sehingga ada tahapan. Ada tahapan-tahapannya barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Apakah Jami'ah Ummul Qura Makkah bermanhaj campuran seperti Jami'ah Islamiyah Madinah? Bahasanya bukan begitu. Bahasanya Jami'ah yang ada di negara-negara Saudi itu pada dasarnya dibangun di atas Alkitab Ussunnah, di atas pemahaman Salaful Ummah. Asasnya seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu, maka kondisi real yang ada, memang di sana terjadi berbagai macam percampuran yang ada. Dikarenakan guru yang beragam pemahamannya dan murid-murid yang beragam pemahamannya, barakallahu fikum. Dikarenakan itu diatur oleh pihak pemerintah. Naam ya ikhwan. Intinya sama. Di sana juga ada ahlus sunnah, ada salafiyin, juga ada pengajar-pengajar yang ahlus sunnah dan segala macamnya. Tapi juga banyak yang bukan termasuk ahlus sunnah. Jika ada jenazah mau dimakamkan, ketika sampai di kuburan terdengar azan maghrib, apakah jenazah langsung dikuburkan ataukah ditunda? Ini pertanyaan iftiradiyah namanya. Tahu iftiradiyah. Kalau seandainya, kalau secara kondisi nyata, real, ya orang akan bisa memperhitungkan. Akhirnya dia memperhitungkan kapan dia bisa menyelesaikan pemakaman jenazah tersebut. Sebelumnya sudah tahu kan, dilarang memakamkan jenazah dan mensolatkan jenazah di tiga waktu larangan. Ketika terbitnya matahari, ketika tenggelamnya matahari, dan di tengah-tengah, ketika di tengah-tengah. Maka ketika dia mau atau hendak melaksanakan itu semuanya, diperhitungkan waktunya. Nyampe atau tidak. Kalau tidak nyampe, maka ditunda ba'dal maghribnya atau pada isyanya. Barakallahu fikum. Anggaplah, itu namanya iftiradiyah ya kan. Anggaplah, barakallahu fikum, diperkirakan selesai ba'dal asr mubasyarah, langsung diantar ke kuburannya. Qadarullah, ada yang macet lah, dan segala macamnya, apalagi kota-kota besar yang harus melewati jalan-jalan umum. Ada kendala dan segala macam, sampai ternyata belum sempat dimakamkan maghrib. Maka ditunda terlebih dahulu, sholat maghrib terlebih dahulu, baru kemudian memakamkan jenazahnya ba'dal maghrib. Sebab larangannya sangat tegas, dilarang mensolatkan atau memakamkan jenazah di waktu-waktu yang terlarang. Barakallahu fikum. Faham tuh? Sehingga taruh itu jenazah di kuburan, tinggalan jamaah di masjid yang terdekat, selesai, baik lagi untuk dimakamkan jenazahnya. Oleh karena itu, harus pandai-pandai mengukur waktunya. Apakah munafik dengan ahlul bid'ah sama-sama kekal di neraka? Tergantung. Kalau dia munafik i'tiqadi, paham tuh? Kalau terkait dengan ahlul bid'ahnya, mubtadi' bid'atan mukaffirah, paham tuh? Maka ancamannya adalah di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Faham ya, Fon? Yang namanya kemunafikan dibagi, dibagi dua. Ada nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada nifaq amali, nifaq asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Bid'ah dibagi dua. Bid'atun mukaffirah, bid'atun mufassiqah. Faham tuh? Maka dirinci. Kalau itu nifaq i'tiqadi atau bid'atun mukaffirah, itu ancamannya. Tapi kalau dia bid'atun mufassiqah atau nifaqun amali, tidak di neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ada wabah? Nah, pernyataan yang menyatakan munafik di zaman sekarang ini adalah ahli bid'ah, itu bukan dari saya. Itu dari para ulama una dan masyayikhuna yang menyatakan demikian. Barakallahu fikum. Yang tegas terakhir yang kita dengarkan adalah Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Tegas menyatakan bahwasanya munafik di zaman sekarang ini adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Beliau mengatakan yang namanya munafikin yang di zaman sekarang ini adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah, itu bahayanya lebih mengerikan dibandingkan dengan kufar asli. Paham dong? Dan kata beliau, al-mumayyi'un ahlu tamyi' di zaman sekarang ini bahayanya lebih besar daripada ahlul bid'ah. Al-mumayyi'un itu orang-orang yang condong kepada ahlul bid'ah, yang belum sampai difonis sebagai ahlul bid'ah, yang condong kepada mereka, yang membela-bela mereka, yang mengagumi mereka, yang memuji-muji mereka, yang ta'awun sama mereka, itu mumayyi'un ya ikhwan. Ini lebih bahaya daripada ahlul bid'ah. Ini bukan omongan saya loh ya. Ucapannya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, saya menukilkan sebagai faedah. Orang yang pemahamannya agak gini-gini, komentarnya miring. Wah, berarti dia mengkafirkan semua ahli bid'ah. Lebih kafir daripada orang-orang kafir kalau begitu. Nah, ini pemahamannya agak sedikit error, harus diluruskan lagi ya Ikhwan Barakallahu. Ucapan yang semacam itu tidak menunjukkan takfir. Yang dibahas adalah sisi bahayanya. Faham tuh? Kalau orang-orang kafir asli Yahudi, Nasrani dan segala macam, wabah. Awamun nas faham siapa mereka, orang kafir. Sehingga bahayanya lebih diwaspadai. Tetapi kalau ahlul bid'ah, mereka itu adalah muslimin. Pakaian-pakaian Islam, wajah-wajah Islam, dakwah-dakwah Islam, tetapi mengandung pemahaman yang sangat menyimpang. Sehingga tidak banyak orang yang memahami siapa mereka. Faham dong? Ayuhan nas, dari sisi ini, khonafatina azakumullah. Sisi yang kedua, orang-orang kafir kalau menyerang kaum muslimin, yang kali pertama diserang fisik. Perang, jihad fisik. Baru kemudian ghazwul fikr, perang pemikiran. Tapi kalau ahlul bid'ah yang kali pertama mereka hantam akidahnya umat, baru kemudian kalau mereka punya kekuatan fisiknya umat. Ini dua sisi yang menunjukkan apa ya kawan? Mereka lebih berbahaya daripada al-kufar al-asliyun. Naam. Begitu pula yang tadi. Ahlul bid'ah, ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang tahu, ada sufi, ada syi'i, ma'ruf. Yang ini ma'ruf ya ikhwan. Tapi yang al-mumayyi'un ini lain. Mereka itu wajahnya wajah sunnah. Mereka mengibarkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin. Di tengah-tengah ahlu sunnah, tengah-tengah salafiyin, tetapi sebagai penggembos, penggembos di tengah-tengah dakwah salaf. Larinya kepada mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga lebih samar keadaannya dan makarnya barakallahu fikum. Sehingga mereka lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah yang hakiki. Paham dong? Sisi bahayanya bukan kenyataan hukumnya barakallahu fikum. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Apa hukum jual beli dengan sistem online? Atau online? Di dunia yang lain. Assalamualaikum. Jual beli di melalui dunia maya, di internet dan segala macamnya secara online. Assalamualaikum. Jawabannya khonafatina azakumullah, jual beli dengan sistem online itu diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan. Satu, barang-barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan di tempat. Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang harus atau dipersyaratkan serah terima di tempat. Jadi paham ini? Ada barang-barang yang termasuk asnaf ribawiyah, barang-barang yang termasuk barang yang kena hukum riba, yang kalau dibeli harus serah terima di tempat, yaitu emas, perak, mata uang. Bisa dipaham ya? Ini karena alat bayarnya adalah uang. Emas, perak, mata uang. Bisa dipaham ya? Maka ketentuan yang pertama, barang yang diperjualbelikan bukan emas, bukan perak, bukan mata uang. Paham dong? Tapi kalau membuat kaidah umum, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang harus diserah terimakan di tempat, seperti emas, perak, dan mata uang. Paham dong? Paham ini? Artinya kalau jual beli emas secara online, tidak boleh. Terkena riba, riba nasiah, dikarenakan tempo. Paham dong? Jual perak online tidak boleh. Jual beli mata uang asing online tidak boleh. Sebab tidak ada serah terima di tempat. Terkena hukum riba nasiah. Faham ini? Duh, kok bengong. Faham ini? Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, barang yang ditampilkan di internet, di dunia maya, dan biasanya menggunakan sistem sampling. Atau sampling, contoh. Barang yang ditampilkan itu harus sesuai dengan sifat dan kenyataannya ketika sampai kepada pembeli. Paham dong? Terkait dengan sifatnya, terkait dengan jumlahnya, terkait dengan karakternya, semuanya harus sama sebagaimana yang disebutkan. Paham dong? Antum jual misalkan apa ini, kawan? Kitab. Antum ini masya Allah ini jual beli kitab. Tentu apa kata dunia maya? Contoh-contoh kitabnya. Maka kitab yang dimaksud harus sama dengan yang antum tampilkan. Atau sama seperti permintaan pembeli. Saya kepingin beli Fathul Bari yang gambarnya kayak gini. Nah, yang kayak gini. Ini kan ada rinciannya. Ini cetakan Darussalam, Riyadh. Nah, ada keterangan begini, begini, begini, begini. Sekian jilid. Harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh pihak pembeli. Faham dong? Kalau ternyata berbeda, maka pembeli memiliki hakul khiyar. Bisa milih. Batalkan perjanjian. Batalkan jual beli. Mana uangnya? Ini barang kamu. Karena tidak sesuai. Barakalakum. Atau dia mengikhlaskan hal tersebut. Ya sudah. Batalkan atau lanjutkan. Itu haknya siapa? Haknya pembeli. Bisa difaham ya, kawan-kawan? Ayuhannas, ini secara umum. Dua ketentuan yang diperhatikan baik-baik. Yang ketiga, terkait dengan sistem pembayaran. Barakallahu fikum. Sistem yang paling aman ialah menggunakan sistem salam. Sistem salam. Apa itu? Sistem salam ialah menyerahkan uang di muka sesuai dengan harga yang disepakati. Uang dikirim terlebih dahulu untuk barang tertentu dengan sifat tertentu, takaran tertentu, timbangan tertentu, jumlah tertentu, kriteria tertentu, dan diserahkan di waktu tertentu. Bahasanya kita ada uang, ada barang sesuai dengan kesepakatan. Faham ini? Itu namanya sistem salam. Dan ini diperlukan satu perkara. Harus betul-betul hati-hati terkait dengan siapa pembelinya, siapa penjualnya. Harus ada rasa kepercayaan yang sangat tinggi. Faham ya? Karena rawan rawan tipu, menipu, dan manipulasi. Ada uang, ada barang. Nanti kirim uangnya, gak nongol-nongol barangnya ini. Ditilep sama dia, dibawa lari sama dia. Repot ya, kawan. Sehingga betul-betul harus dicermati baik-baik. Atau cara yang kedua dengan sistem urbun. Bay'ul urbun. Barakalikum. Namanya sistem DP. Apa kepanjangannya DP itu? Down payment. Masya Allah. Itu bahasa Inggris ya? Down payment. DP. Yaitu menyerahkan sebagian uang sebagai DP persekot untuk barang yang dimaksud. Dengan ketentuan. Kalau barangnya ada sesuai dengan kesepakatan dan sifat yang ada, maka akan ditambahi lagi, pembayarannya sampai lunas. Nah gitu ya. Dan DP tadi termasuk dalam bayaran. Misal harga barang 1 juta, DP-nya 100 ribu. Ada barang cocok ditambahi lagi berapa ya kawan? Hah? Berapa? 100 ribu. Tetapi kalau ternyata pembeli tidak jadi beli barang tadi, maka DP ini hak murni milik penjual. Tidak balik. Kecuali apabila ada kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal, DP kembali. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ayuhan nas. Hadza wadihun barakallahu fikum. Itu secara global terkait dengan sistem online. Ada yang belum jelas? Hah? Terkait dengan online ini, ya, Fon? Hah? Ibrahim? Jelas? Hah? Online kalau dia, insya Allah. Luar biasa, ya, Fon. Ini terkait dengan sistem online. Barakallahu fikum. Ini semuanya antum bisa kaji setelah antum mengetahui kaidah-kaidah, dasar-dasar prinsip terkait dengan ahkamul buyu, hukum-hukum jual beli. Barakallahu fikum. Anda akan bisa memberikan klasifikasi yang seperti saya bawakan tadi. Barakallahu fikum. Apa, Pak? Itu tidak boleh. Iya, sistem dropship itu tidak boleh. Jadi gini ya, saya penjual, tapi kelasnya kelas 3, agen lah, atau sub agen. Saya biasa kulaan dengan yang di atas saya. Ini yang kelas kakap, distributor, barakallahu fikum. Nah, ada yang beli sama saya, beli sebuah barang, barakallahu fikum. Ustaz, anda mau beli gini. Sudah sepakat sebagaimana yang terangkan tadi. Karena saya nggak punya barangnya, saya langsung menuju ke distributor. Ada barang yang ini? Oh, ada. Ya, saya perlu siangan. Tolong kirim langsung kepada Fulan. Paham ya? Dari pihak distributor langsung mengirimkan barang kepada pembeli saya tadi. Apa hukumnya? Jawabannya hadza la yajuz. Kenapa? Dikarenakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma lam yuqbad. Rasul melarang menjual belikan sesuatu yang belum diterima. Di sini saya belum menerima barang dari distributor. Paham, Dom? Hadza wadih. Paham, ikhwan? Hadza la yajuz. Hadza la yajuz. Barakallahu fikum. Dan ini yang biasa dilakukan oleh pihak bank yang mereka istilahkan dengan sistem murabahah. Barakallahu fikum. Bagaimana solusinya? Solusinya barakallahu fikum, kalau ingin susah ya, dari distributor kirim ke tempat saya. Dari tempat saya kirim ke pembeli masing-masing. Atau apa? Solusi yang kedua, saya menunjuk seseorang wakil di tempat pembeli tadi. Misalkan saya di Cidayu, yang beli Jogja. Udah, tinggal saya hubungi, saya punya teman di Jogja, saya minta tolong ya. Apa? Nanti saya mau kirim barang ke Antum. nanti tolong antum serahkan kepada fulan, itu pembeli saya. Ada ya jus. Dikarenakan orang tadi saya tunjuk sebagai wakil saya untuk menyampaikan barang kepada sang pembeli. Faham tuh? Itu solusinya barakallahu fiikum. Apa nih? Hah? Apa Ibrahim? Yang gue Ibrahim. Ada kesempatan masalah bisnis ini. Apa? Halas. Enggak ada lagi yang tanya kan? Hah? Pak Bakir? Yang ditempo apanya? Pembayarannya. Jadi kita kirim barang ke luar Jawa. Kemana nih? Oh, Sumatera. Sumatera sebelah sana, Pak. Nah, kita kirim ke Sumatera. Nah, barakallahu fikum. Ke tulang bawang. Nah. Terus, dengan janjian, bayar tempo. 2 bulan baru bayar dari pihak yang luar Jawa tadi, yang tulang bawang tadi, Abdullah itu. Nah. 2 bulan. Pertanyaannya? Taib. Jawabannya jelas boleh. Orang beli itu bisa kontan, bisa hutang. Tidak ada masalah, Pak. Yang jelas barangnya bukan termasuk yang harus diserah terimakan di tempat. Bukan emas, bukan perak, bukan mata uang. Maklar. Iya, yes. Kita aja lah apa. Hukumnya gitu ya. Masyaallah. Maklar ini memang biasa memaklari orang jual beli. Nah, iya berarti kan udah ma'ruf gitu ya. Ini dikenal sebagai maklar gitu ya. Ini orang maklar biasa gitu-gitu-gitu, nanti larinya ke sana. Ada link. Ada linknya, Pak ya. Masya Allah. Yang dipertanyakan apanya ini? Jadi linknya atau terima fee-nya? Masya Allah. Jawabannya, ya boleh. Diperbolehkan untuk menjadi maklar. Di dalam istilah fiqihnya para ulama, namanya simsar. Atau bahasa sekarang namanya dalal. Boleh. Ada masalah. Itu pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Yang tidak boleh hanya satu keadaan. Yaitu bai'ul hadir libad. Orang kota menjualkan barangnya orang pedalaman. Memaklari penjualan barangnya orang-orang pedalaman. Itu tidak boleh. Dengan nas hadisnya Rasul tadi, naha an bai'il hadhal lil bad. Kenapa kena boleh? Dikarenakan orang pedalaman pada umumnya tidak tahu harga barang. Selain itu boleh. Al hadir lil hadir. Al bad lil bad. Al bad lil hadir. Semuanya boleh. Yang enggak boleh al hadir lil badi. Itu boleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama, sang maklar tadi itu boleh minta langsung sekian persen. Jadi enggak nunggu dari sana, cari kan nanti kita kasih sekian. Enggak. Langsung minta. Saya jadi maklarnya antum ya, tak carikan barang di atau barang atau apa di Jawa ini. Atau pembeli Jawa ini, tapi dengan syarat saya minta 5% dari harga penjualan. Boleh. Enggak ada masalah. Paham ya? Tapi ingat, antum di apa dia dijadikan sebagai maklarnya dia. Diketahui dan disepakati oleh penjual. Begitu pula ketika terkait dengan pembeli, memaklari pembelinya, minta fee dari pembeli, itu dengan syarat boleh apabila sang pembeli setuju dan mengetahui hal tersebut. Kalau tidak, hukum asalnya jual beli itu langsung, tidak ada maklar. Barakallahu fikum. Nah, semangat ya sama maklar. Nah. Kemudian tanah Se. Iku sistem kreditnya gimana? Se. Sistem kreditnya. Kok butuh duit itu ay? Sistem kreditnya bagaimana? Itulah kondisinya atau sekarang sistemnya itu apa? Gak paham sistem rupanya Pak Bakir ini. Ya paham gua itu Kang Sur. Sistemnya bagaimana? Akad dan kesepakatannya bagaimana terkait dengan yang namanya kredit tadi itu? Iya, saya. Angsur sampai selesai. Waktunya berapa lama? 6 tahun. Dalam sebulan berapa bayarnya? Ditetapkan dari awal. Tiap bulan sekian. Sampai sekian tahun, ketemunya sekian. Saya mau tanya. Ketika melaksanakan akad kredit itu, beda enggak? Beda enggak angka dan nominalnya kalau kita bayar kontan? Sama, luar biasa. Kontan segini, kredit podo wae gitu. Masya Allah, itu luar biasa itu Pak. Ini nyata atau? Hah? Masya Allah, berarti itu sesungguhnya bukan sistem at-taksir yang dimaukan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka. Itu namanya al-bay' bil-ajal. Jadi jual beli sesuatu dengan sistem tempo tadi itu, paham ya? Itu boleh pada masa di kalangan para ulama dengan tempo. Nih, ini barang saya jual sekian, tanah saya jual sekian, tak kasih tempo 6 tahun. Sudah 6 tahun. Itu namanya bil ajal dan distorkan dengan aqsat dengan angsuran-angsuran. Ada ya jus, tidak ada masalah barakallahu fikum. Saya tenang, ini dulu. Tetapi kalau ada perbedaan antara bayar kontan dan bayar tempo, ini yang jadi masalah. Kalau kontan Pak Bakir sekian, nek tempo ya lebih tinggi. Ini ada masalah di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dengan tegas tidak boleh riba. Ada yang mengatakan boleh dengan ketentuan-ketentuan barakallahu. Tadi kan saya tanya, sistemnya bagaimana? Kalau dengan cara semacam itu, ya kono masalah, Pak. Tempo, gak tempo, kontan, gak kontan, ya sami niki bayare. Itu namanya al-baik bil ajal, bukan bil taksid. Ya jus, dengan syarat, ketika nanti sampai jatuh tempo dan belum bisa melunasi, tidak boleh ada tambahan nominal. Harus dan wajib memberikan tempo berikutnya. Ada tambahan riba. Terus pertanyaannya adalah sudah bayar 3 tahun. Ayo, Pak. Iya. Iya. Ayo, Pak. Loh, ya terserah yang punya tanah toh, Pak. Sudah dibeli apa belum? Lah iya yang namanya sudah dibeli itu punya dia. Nah, kon. Saya mau tanya dulu. Ketika akad jual beli tadi dengan sistem tempo tadi. Tanah langsung pindah ke pemilikan ataukah belum? Nah, kon. Kenapa kok belum? Nah, itu yang saya katakan sistemnya ada yang error. Nah, yang namanya jual beli, ketika sudah ada akad jual beli, maka otomatis barang itu pindah ke pemilikan. Paham enggak? Ibdalu malin bimalin, pergantian harta dengan harta. Dan yang namanya jual beli, boleh kontan, boleh tempo. Barang milik pembeli. Setelah itu terserah Anda, mau Anda kembangkan, mau Anda bangun, mau Anda jual lagi, terserah Anda. Yang penting saya dapat uang sekian, tempo sekian, selesai. Lah, ini ada problem di awal akad. Tidak beres itu, Pak. Umumnya kalau demikian keadaannya, dia akan minta denda ketika ada keterlambatan bayar dan segala macamnya. Itu akad-akad yang dilarang oleh para ulama. Paham tuh, Pak ya? Adahua. Itu biasanya sertifikat ditahan dan segala macamnya. Ini yang enggak boleh. Barakallahu fikum. Sehingga lo terserah, yang penting itu tanah sudah pindah ke pemilikan. Bukan lagi punya penjual, sudah milik pembeli, terserah dia. Di tengah jalan baru 3 tahun bayar kok enggak, kalau kok enggak bisa neruskan, terserah dia. Jual, enggak dijual, terserah dia. Mau dijual rugi, jual pas, jual untung, terserah dia. Sudah pindah ke pemilikan, itu yang namanya jual beli. Paham belum? Nah, ketika ada yang tadi itu enggak beres sistemnya, ada yang error sehingga dihentikan dari mulai awal. Wallahu ta'ala wa bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi